Semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu sesungguhnya adalah kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan maksiat dan keburukan, maka dijamin maksiat itu kembali ke kita sendiri. Jadi kalau ingin tahu siapakah yang membuat kita sengsara dalam hidup ini, diri kita sendiri. Siapakah yang mencelakakan diri kita? Diri kita sendiri. Zalamtu nafsi.